Mitra bisnis, menurut Kwi Kian Gi, peran Bappenas di tanah air berbeda jauh dengan Bappenas Tiongkok yang telah terbukti berhasil menjadikan China menjadi raksasa ekonomi dunia hingga memiliki ketahanan pangan yang juga diperhitungkan secara global. Kwi Kian Gi menambahkan, sejak akhir Orde Baru hingga saat ini, peran Bappenas di tanah air hanya sebatas mengkoordinasikan alokasi dana pembangunan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas keberhasilan perencanaan pemerintah Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, apakah pada saat Bapak di Bappenas juga ada perencanaan dan alokasi khusus untuk meningkatkan ketahanan pangan kita? Itu wah saya tidak ingat lagi, tapi itu kan ceritanya kan setiap kementerian mengajukan anggaran pembangunannya. Lalu kemudian Bappenas mengkoordinasikan dan ya tawar-menawar. Mengkoordinasikan oleh karena kalau semua permintaan dipenuhi kan nggak ada duitnya. Ya itu aja. Nah, apakah ini berarti sejak era reformasi kita tidak lagi memiliki rencana jangka panjang untuk ketahanan pangan? Tidak. Menurut pendapat saya tidak. Apalagi tidak ada GBHN lagi. Iya kan? GBHN kan cukup kuat karena disahkan oleh MPR. Sistem GBHN kan tidak ada setelah Undang-Undang Dasar di amandemen. Lantas, apakah GBHN memang membuat pembangunan kita jadi lebih terencana, Pak Kwik? Oh, GBHN jelas. Di situ setiap bidang pokoknya garis-garis besar haluan negara. Jadi garis besarnya setiap bidang dijabarkan. Nah, lalu kalau ada GBHN tergantung presidennya. Sampai di mana presiden menguasai GBHN kemudian minta pertanggungjawaban para menteri. Lalu, apakah pada saat itu juga mencakup bidang ketahanan pangan, Pak Kwik? Ya, betul. Tapi juga macam-macam, saya masih ingat kok industri mobil kan juga begitu, dengan deletion program, semua harus completely knockdown, pelan-pelan, lalu kalau komponen sudah bisa dibikin dalam negeri, pelan-pelan tidak usah completely knockdown. Lalu reformasi diobral, gitu. Di atas pengaruhnya liberalisme lagi ini. Nah, apakah persoalan ketahanan pangan kita juga berkaitan dengan terjadinya pergeseran haluan di negara kita dari negara agraris menjadi negara industri, Pak Kwik? Tidak. Oleh karena tidak ada negara yang dari agraris ke industri menterlantarkan agrarianya, tidak. Kalau agrarisnya itu menyangkut kehidupan pokok. Nah, yang sempat didiskusikan di Bappenas dulu adalah ketika terjadi perdebatan kan bisa impor gitu kan. Kan tidak perlu mesti menanam sendiri loh itu. Tetapi kebutuhan Indonesia itu lebih besar dari apa yang diperdagangkan kan. Untung masih bisa produksi, tetapi buat beras Indonesia sangat-sangat sensitif. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.